Ros FM Jakarta. Makna kehilangan. Najib nama samarannya. Salah seorang teman saya rumahnya kecurian, HP-nya yang masih baru dengan berharga mahal hilang. Begitu juga dengan teman-teman yang serumah dengannya juga kehilangan uang dan HP. Kehilangan HP membuat Najib begitu panik, marah, kesal, jengkel, dan bahkan dia sempat mencurigai beberapa orang dan membuatnya selalu tidak tenang. Sangat sulit bagi dirinya untuk mengikhlaskan HP mahal tersebut, bahkan ia pernah berkata, "Kalau sampai saya tahu siapa yang mengambilnya, saya pasti akan menghabisinya." Hasan bukan nama sebenarnya, juga saya temukan dalam keadaan sedih dan murung. Bahkan saya melihat ada bekas tetes air mata di pipinya. Namun ia nampak tenang. Ia juga kehilangan HP dan uang sebesar 400 ribu rupiah. Saya berkata kepadanya, "Sudahlah Hasan, sabarlah. Insya Allah Allah akan memberi ganti yang lebih baik untukmu." Lalu dengan tenang Hasan menjawab, "Kawan, saya bersedih bukan karena kehilangan HP dan uang, tapi saya bersedih karena tadi malam saya ketiduran. Saya merasa sangat rugi sekali karena saya tidak bisa sholat tahajud dan sahur." Mendengar jawaban Hasan, saya terkejut. Saya merasa kagum dan takjub kepadanya. Di antara kita barangkali pernah mengalami kehilangan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, cintai dan sayangi. Mungkin ada yang pernah kehilangan uang, HP, buku, mobil, orang yang kita cintai, sayangi dan lainnya. Kalau ada satu pertanyaan, apakah perasaan yang muncul dalam hati kita pada saat itu? Mungkin kita sepakat bahwa kita akan bersedih walaupun tingkat kesedihan itu berada di antara kita. Ketika sesuatu yang hilang itu begitu sangat berharga, kesedihan yang kita rasakan semakin kuat dan besar, dan terkadang kesedihan itu membuat kita lupa pada nikmat yang masih kita miliki. Atau mungkin salah seorang teman dekat kita mengalami kehilangan, kita juga ikut bersedih dan merasakan apa yang dia rasakan. Namun, pernahkah suatu kali kita merasa bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk membaca Al-Quran, terlambat sholat berjamaah, atau kehilangan zauk di hati ketika mendengar bacaan Al-Quran sehingga hati ini sulit untuk tersentuh? Ketika dunia begitu kita cintai, sehingga rasa cinta itu memenuhi hati kita, maka ketika dunia yang kita cintai itu hilang dari kita, seakan kita tertimpa musibah yang sangat besar. Sedangkan dunia dan isinya hanya bersifat sementara, tidak ada yang kekal dan yang akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Laptop, HP, mobil mewah, istana megah, bahkan istri yang cantik yang kita miliki, anak-anak yang menawan, tidak akan bisa kita bawa ke dalam kubur, sahabat. Semua itu akan kita tinggalkan ketika ajal telah datang. Para pecinta akhirat berusaha mengeluarkan ketergantungan pada dunia dari hati mereka. Karena ketika mereka mendapat kenikmatan dunia, mereka tidak terlalu bangga dan bahagia. Dan begitu juga ketika mereka kehilangan dunia, tidak merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sesungguhnya kebahagiaan orang beriman adalah dalam ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.